بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وقوله فاحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. Dan ucapan al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini, karena sesungguhnya seluruh perkara yang diada-adakan di dalam agama ini merupakan kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan, dan kesesatan dan pelakunya berada di dalam neraka. Aqulu لقد سبق المؤلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح إلى التحذير من البدع وذمها. Aku mengatakan, yaitu Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as-salafus salih telah mendahului muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam memperingatkan dari kebid'ahan dan mencela kebid'ahan-kebid'ahan. Wa min dhalika ma kana yaquluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbihi. Dan di antaranya apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah-khutbah beliau. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullahi wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Adapun yang setelahnya, maka sesungguhnya ucapan yang terbaik adalah kitabullah. Petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa min tahdziratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه dan di antara peringatan-peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kebid'ahan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama maw'idhatan dharafat minha al'uyunu wa wajilat minha al-qulubu. Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menasihati kami dengan nasihat yang air mata mengalir karenanya, kalbu-kalbu menjadi takut karenanya. Qulna ya Rasulullahi inna hadhihi la maw'idhatu muwaddi'in famadha ta'hadu ilaina. Kami pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah nasihat seseorang yang akan berpisah. Apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Qala Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, qad taraktukum alal bayda'i layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Sungguh, aku telah meninggalkan kalian di atas warna putih malamnya seperti siangnya, yaitu sangat jelas dan gamblang. Tidaklah menyimpang darinya sepeninggalku melainkan ia akan binasa. Wa may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Dan barang siapa di antara kalian berusia panjang, ia pasti akan melihat banyak perselisihan. Fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka berpegang teguhlah dengan apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnah para khalifah yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk. Wa alaikum bi ta'ati wa in 'abdan habasyyan. Dan hendaklah kalian mentaati pemerintah meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah. Addu 'alaiha bin nawajidhi. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham. Fa innamal mu'minu kal jamalil anifi. Karena seorang mukmin seperti unta yang jinak. Haitsu manqi dan qada. Kemanapun ia dituntun, maka dia akan menuruti. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan perkara baru di dalam urusan kami ini, yaitu agama ini, yang bukan merupakan bagian darinya, maka perkara tersebut tertolak. Wa fi hadhihi at-tahdhirati akbaru zajirin wa wa'idhin liman alqa as-sam'a wa huwa shahidun. Dan di dalam peringatan-peringatan ini terdapat peringatan dan nasihat terbesar bagi orang yang mau mendengarkan dalam keadaan kalbunya hadir. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, wahdhar sigar al-muhdathat min al-umuri, dan jauhilah perkara-perkara yang kecil yang diada-adakan di dalam agama ini. Fa inna sigar al-bid'i ta'udu hatta tasira kibaran. Karena sesungguhnya bid'ah-bid'ah yang kecil akan berulang hingga ia menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummati. Dan demikian pula setiap kebid'ahan yang diada-adakan di dalam umat ini, kana awwaluha saghiran yushbihul haqqa, awalnya kecil menyerupai kebenaran, faghtarra bidzalika man dakhala fiha, lalu tertipu dengannya orang yang masuk ke dalam kebid'ahan yang kecil tersebut. Thumma lam yastati'il makhraja minha, kemudian ia tidak mampu keluar dari kebid'ahan yang kecil tersebut. Fa'azumat, maka kebid'ahan tersebut pun menjadi besar. Wasarat dinan yudanu biha, dan jadilah kebid'ahan tersebut agama yang diamalkan. Fakhalafa siratal mustaqima fakharaja minal islami, maka pelakunya menyelisihi jalan yang lurus, lalu pelakunya tersebut pun keluar dari Islam. Na'udzu billah. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, asy-syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, yu'akkidul mu'allif rahimahullahu tahdhirahu minal bid'i. Al-Mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menguatkan peringatan beliau dari kebid'ahan-kebid'ahan. Fa innal bid'ata wa in ra'ahal insanu saghiratan fa innaha tatatawwaru ala marril ayami hatta tasira min kubrayatil bid'i. Karena sesungguhnya kebid'ahan, meskipun seseorang memandangnya sebagai sesuatu yang kecil, namun ia akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu hingga ia menjadi kebid'ahan-kebid'ahan yang terbesar. Wa qad tajurru hadhihi al-bid'u ila bid'in ukhra. Dan terkadang kebid'ahan-kebid'ahan ini menyeret kepada kebid'ahan-kebid'ahan yang lainnya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqarati dzunubi. Hati-hatilah kalian dari dosa-dosa kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil tersebut akan berkumpul pada seseorang hingga dosa-dosa kecil tersebut membinasakannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la'anallahu sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Dan Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, Allah azza wa jal melaknat pencuri yang ia mencuri sebutir telur lalu dipotonglah tangannya, dan ia mencuri seuntai tali lalu dipotonglah tangannya. Maksud hadis ini adalah Allah Azza wa Jal melaknat seseorang yang mencuri benda-benda yang remeh, benda-benda yang kecil, namun kemudian ia terbiasa mencuri dan terus mencuri hingga akhirnya ia mencuri sesuatu yang berharga yang sampai pada tingkatan hukum dipotong tangannya. Na'udzubillah. Fa'idha kanatil ma'asiyatus saghiratu tajurru ila akbar minha falbid'atu min babi awla. Maka apabila kemaksiatan yang kecil menyeret kepada kemaksiatan yang lebih besar darinya, maka kebid'ahan terlebih-lebih lagi. Tabda'u saghiratan fatakburu wa tajurru ila ghairiha. Sebuah kebid'ahan bermula dalam keadaan kecil, lalu ia menjadi besar dan menyeret kepada kebid'ahan-kebid'ahan yang lainnya. wa man yanzuru fi hali ahli al-bid'i wa bidayati bid'ihim wa ma alat ilaihi ahwaluhum yudriku khuturatal bid'i. Dan orang yang memperhatikan keadaan para ahlul bid'ah, permulaan-permulaan kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan kesudahan keadaan-keadaan mereka, maka ia akan mengetahui bahayanya kebid'ahan-kebid'ahan. Wa annaha qad taqudu ilal khuruji minal islami, dan bahwasanya kebid'ahan-kebid'ahan tersebut terkadang menggiring pelakunya untuk keluar dari Islam. Kama hasala li ghulati rawafidhi wa ghulati sufiyyati alladhina jarrathum bid'uhum ila al-qawli bil hululi wa wihdatil wujudi, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Syiah Rafidah ekstrim dan orang-orang Sufi ekstrim yang kebid'ahan-kebid'ahan mereka menyeret kepada pendapat al-hulul dan wihdatul wujud. Sebagaimana telah berlalu, al-hulul, keyakinan yang mengatakan bahwasanya Allah berada di dalam para makhluknya. Wahdatul wujud, keyakinan yang mengatakan bahwasanya semua yang ada ini adalah Allah. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang diucapkan oleh ahlul batil. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan, فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زماننا من أهل زمانك خاصة فلا تعجلنا ولا تدخلنا فلا تعجلنا ولا تدخلنا في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي sallallahu alaihi wasallam au ahadun minal ulama'i. Kemudian perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, setiap orang yang engkau dengar ucapannya dari kalangan orang-orang di zamanmu secara khusus. Janganlah engkau tergesa-gesa dan janganlah engkau masuk ke dalam sesuatu pun darinya sampai engkau bertanya dan engkau memperhatikan apakah berbicara tentangnya seseorang dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, ataukah ada seorang dari kalangan para ulama yang berbicara tentangnya. Fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bihi wa la tujawizhu li shay'in wa la takhtar alayhi shay'an fatasquta finnari. Kemudian apabila engkau mendapati sebuah asar tentangnya dari mereka, yaitu para sahabat dan para ulama, maka berpegang teguh dengannya, maka berpegang teguhlah dengannya, dan janganlah engkau melampauinya karena suatu perkara pun, dan janganlah engkau memilih sesuatu pun yang lain sehingga engkau akan terjatuh ke dalam neraka. Na'udzubillah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan يرشد المؤلف رحمه الله من يقرأ كلامه أو يبلغه إلى التروي والابتعاد عن العجلة في تلقف الكلام دون التفات إلى كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة من رشد وهدى واعتصام بالكتاب والسنة وما كانوا عليه min nufurin minal batili wal bid'i. Al-Mu'allif al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala memberikan bimbingan kepada orang yang membaca ucapan beliau atau sampai kepadanya ucapan beliau untuk berhati-hati dan menjauhi sikap tergesa-gesa dalam menelan ucapan tanpa menoleh kepada kitabullah dan sunnah rasulnya dan apa yang para sahabat berada di atasnya berupa bimbingan dan petunjuk serta berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah dan apa yang mereka para sahabat berada di atasnya berupa lari dari kebatilan dan kebid'ahan. Hatta innal mutatabbi'a li sayrihim. Hatta innal mutatabbi'a li sayrihim. لا يجد أحدا منهم وقع في بدعة. Bahkan sungguh orang yang meneliti sejarah kehidupan mereka para sahabat radhiyallahu anhum, ia tidaklah mendapati seorang pun di antara mereka para sahabat yang terjatuh ke dalam sebuah kebid'ahan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.